Ini muzakarah yang menakutkan nih Pak. Yang ngomong gak amal soalnya. Bapak-bapak jauh lebih baik ya. Tapi mudah-mudahan ya kita bisa ngamalkan semuanya. Teorinya bisa, semua udah tahu semuanya. Sekarang nih gimana sih ngamalinnya? Kan itu Mas Syekh sering mengatakan bahwa usaha dakwah ini lebih mudah daripada naik sepeda. Kalau orang buta gak bisa naik sepeda ya, yang gak punya kaki gak bisa naik sepeda. Tapi orang tablik gak bisa jalanin makomi banyak. Katanya lebih mudah naik sepeda. Oke, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada saya dan kita semua untuk bisa menjalankan apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasuli karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Alla tahafu wa la tahzanu wa abziru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awniya'uhum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tastai anfusukum wa lakum fiha ma tadda'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila salihah. Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Faqala ta'ala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Faqala ta'ala walladheena jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال أكثر من قول لا إله إلا الله صدق الله العظيم صدق الله رسول الكريم. Bapak sekalian, suatu ketika Haji Abdul Wahab tawaf di Ka'bah, maka saat itu beliau melihat Syekh Ahmad Khan rahmatullah alaih berada di Multazam. Tawaf pertama, maka beliau masih melihat Syekh Ahmad Khan ini masih berada di Multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Jadi mudah-mudahan nanti suatu saat Bapak bisa pergi ke sana. Kalau kata Mona Ilyas, kalau orang sungguh-sungguh dalam dakwah ini, sebelum mati dia akan dihajikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berkunjung ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah. Maka kalau nanti berkunjung, suatu saat bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka doanya seperti doa seorang prajurit gitu. Di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saatnya engkau istirahat gitu. Kerjaan nubuah sekarang ada di pundak-pundak kami gitu. Sampaikan kepada beliau, kau telah habiskan harta, diri dan waktu untuk agama. Tapi sekarang istirahatlah engkau ya Rasulullah. Bahwa kerja yang telah engkau buat hari ini saya sampai hari kiamat akan teruskan. Ya Abu Bakar, ya Umar, begitu juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ini kadang-kadang sedih gitu. Artinya dalam dakwah ini kok saya bodoh. Dakwah ada sekian lama, tapi sifat sahabat gak ada dalam diri saya. Maksud dari dakwah kan untuk mewujudkan sifat. Ya. Bukan angka, bukan. Bukan angka seperti yang dulu, walaupun itu jadi barometer kita. Walaupun itu menjadi satu indikasi kita untuk kerja. Tapi hakikatnya bukan itu, Pak. Hakikatnya kan sifat. Bayangkan kerja yang mau kita buat ini harus seperti sahabat. Sifatnya harus seperti sahabat yang mau kita capai. Buat apa angka kalau seandainya sifat gak ada? Lihat bagaimana ketika dalam perang Uhud, maka saat itu seorang wanita telah mengangkat jasadnya Abdullah ibnu Amr. Ya. Maka setiap jasad yang dalam peperangan Uhud dia akan dikuburkan, maka dia dikuburkan di tempat di mana dia mati. Maka ada jasad Abdullah bin Amr dengan Amr bin Mu'az. Maka Rasulullah SAW bersabda, kuburkan jasad itu di tempat yang sama, di lubang yang sama, karena mereka telah berkasih sayang di dunia, dan jangan mereka pisahkan di kubur-kubur mereka. Bayangkan itu. Itu yang mau kita capai. Itu yang mau kita dapatkan. Kan gak gampang. Hari ini kita berpecah belah. Hari ini kita saling jatuh menjatuhkan satu sama lain. Hari ini kita saling mencari keburukan satu sama lain. Bahkan sesama pekerja dakwah saling gibah satu sama lain. Bayangkan. Target itu yang harus kita capai. Apa enggak susah, Pak? Sehingga ketika Jabir bin Abdullah, ketika zaman kekhalifahan Muawiyah, waktu itu ada mata air. Kemudian mata air tadi dialirkan ke dalam perbukitan Uhud. Sehingga waktu itu jasad-jasad telah terbongkar. Maka ketika Jabir bin Abdullah mengangkat kubur tadi, maka terlihat kubur Abdullah bin Amr dan Amr bin Jumuah. Mereka saling berpelukan satu sama lain, saling melihat, saling tertawa satu sama lain, tersenyum, hadirin. Bayangkan. Jangan pisahkan mereka, jangan. Jangan pisahkan mereka. Sabda Rasulullah. Karena mereka saling cinta satu sama lain di dunia. Sehingga nanti di akhirat jangan pisahkan di antara mereka berdua. Itu yang mau kita capai. Bayangkan. Begitu juga yang harus kita capai adalah bagaimana solatnya Abdullah bin Basir radhiyallahu ta'ala anhu. Berjaga, tiba-tiba terpanah. Dalam keadaan tiga panah di tubuh dia sama sekali gak bergerak solatnya. Nikmat membaca surat Al-Kahfi. Saya hanya gara-gara keselamatan Nabi Muhammad SAW. Maka Abdullah bin Basir menyelesaikan solatnya. Solat itu yang harus kita capai. Bayangkan. Begitu juga iman yang mau kita capai dalam kerja dakwah ini kan. Secara pribadi orang per orang. Bukan perwakilan. Ya toh. Ditanya, kaifa asbahtu ya Mu'az? Kaifa asbahtu ya Harith? Bagaimana kabar imanmu ya Harith? Bagaimana kabarmu imanmu ya Mu'az? Maka dia mengatakan, Harith mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ketika aku bangkit dari tidurku, seolah-olah aku melihat arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku melihat seolah-olah ahli-ahli neraka saling menjerit satu sama lain. Dan ahli sorga mereka saling silaturahmi satu sama lain. Dan aku telah mentalak tiga dunia. Asbahtu iman haqqa. Mu'min haqqa. Itu iman yang mau kita capai, Pak. Hari ini kita nih orang tabligh. Mau mentalak handphone aja gak bisa. Mau talak handphone aja gak bisa, Pak. Ya kan? Mau mentalak handphone waktu keluar, pecah hati di antara jemaah. Bagaimana mau mentalak tiga dunia, Pak? Ya. Mau mentalak HP itu, musuh dalam dakwah nih, gak bisa. Target itu yang mau kita capai. Coba. Maka hadirin ta'ala, kadang kita nih lihat introspeksi, jangan kita lihat kawan kita. Jangan kita lihat syuro kita. Jangan kita lihat orang-orang lama. Kita lihat sahabat sejauh apa rasio ya perbandingan kita dengan sahabat. Itu yang mau dicapai. Maka kalau kita sibuk dengan perkara ini, wah, gak sibuk lagi kita pak melihat keburukan orang lain, gak menetes air mata bodoh saya. Begitu susah saya. Kenapa kok saya belum mendapatkan sebagaimana yang diinginkan para sahabat? Ya. Padahal sahabat, para sahabatnya orang biasa. Kalau kita kan nabi, nggak sampai kita nanti. Kalau kita total ikut nabi, siapa yang sanggup? Ketika suatu saat Nabi Muhammad SAW sholat, maka setelah selesai sholat tiba-tiba Nabi melewati pundak-pundak sahabat, kemudian kembali lagi. Maka kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau melakukan sesuatu kebiasaan di luar yang biasa engkau lakukan, kenapa? Maka Rasulullah mengatakan, aku teringat, kata dia, ada satu dirham di rumahku sehingga hatiku gelisah, masih ada satu dirham di rumahku dan aku tidak tenang sebelum satu dirham itu aku habiskan, lu keluar dari rumahku, aku sedekahkan. Coba kalau kita hari ini, kalau di rekening kita ada 100 juta, tenang apa gelisah? Coba jujur, coba. Saya yang jawab pertama kali, tenang saya. Tapi coba lihat di saldo kita, nol. Tenang apa gelisah? Jangankan lagi dimakomi, lagi keluar aja masih mengharap sama makhluk. Lagi keluar aja itu. Lagi keluar. Bayangkan nih, kalau kita hanya ikut Nabi aja, Pak. Ya Allah, mungkin Pak di sini ada yang enggak punya uang sama sekali, mungkin 1% pun enggak ada. Kira-kira hati tenang apa gelisah? Tiba-tiba ditakadakan sama Pak Rojilu, 4 bulan negeri jauh. Allah yang memberangkatkan. Kira-kira kita bilang apa? Lumayan enak. Sementara saya coba. Bayangkan itu yang mau kita capai, Pak. Ya, itu yang mau kita capai. Kehidupan sahabat, standar mereka, orang-orang biasa, ya, orang-orang biasa yang punya pekerjaan, yang punya kehidupan, punya anak, punya istri, normal mereka, normal hidup normal, bukan makomi seluruh alam, bukan. Kata Ustaz Ali Mahfuzi kemarin itu di Madinah itu kenapa maju dalam usaha dakwah? Karena di Madinah itu ada 16 mahala. Ada 16 mahala katanya. Dan setiap mahala itu nerima masjid, nerima jemaah. Dan setiap rumah-rumah mereka seluruhnya menerima jemaah masturat. Itulah yang menyebabkan Madinah Munawwarah, mereka mudah untuk menyebarkan agama dan agama tersebar di Madinah. Bayangkan. Itu yang mau kita capai. Keikhlasan mereka. Allah, nggak bisa kita bayangkan. Ya, takaza mereka dalam dakwah, khuruj fisabilillah, Wahab bin Qabus radhiyallahu taala anhu, ketika membawa kambing-kambing dan dombanya, tiba-tiba datang takaza agama. Rasulullah SAW ada di medan jihad, sementara sedang membawa kambing dan domba-domba. Mereka lepas semuanya, dilepaskan. Kemudian dia lepaskan, dia umbar begitu saja. Dia pergi ke medan tempur, kemudian syahid jalan Allah Ta'ala. Sehingga Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, tidak ada kematian yang lebih aku cemburui daripada kematian Wahab bin Qabus radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Rasulullah SAW meletakkan jasadnya mulia dengan tangan beliau sendiri. Lah hari ini kita nentukan nisab udah 1 tahun aja gak keluar-keluar, Pak. Udah ditentukan nisab, bukan disuruh 4 bulan tiap tahun, bukan, paling tidak 40 hari setiap tahun sudah ditentukan 1 tahun berikutnya. Makanya menentukan 1 tahun berikutnya bukan tiba-tiba hari ini mau berangkat begitu, bukan. Sudah ada tafakut amalnya, sudah tafakut amwalnya, sudah mulai menabung pelan-pelan, menabung amal, menabung amwal, sudah. Kita ini belum ada istidat untuk begitu tuh, belum ada. Bukan nanti duduk pak, saya siap keluar, tapi tolong dimusyawarahkan di halaqoh. Gimana? Maka Haji Sab kemudian ketika tadi Syed Ahmad Had di Multazam, maka beliau dekati. Apa sampai 7 kali dia berputar, Syed Ahmad Had itu masih di depan Multazam. Apa kata beliau? Dengarkan doanya, dengar doanya. Maka Syed Ahmad Had berdoa, ya Allah, terima saya dalam usaha dakwah ini. Ya Allah, terima saya dalam usaha dakwah ini. Ya Allah, terima saya dalam usaha dakwah ini. Itu saja. Selama 7 kali dia tawaf, doa saya hamatkan itu saja. Terima saya dalam usaha dakwah ini. Gak ada yang lain. Ketika berapa tahun yang lalu kami pergi ke Pakistan, Pak. Kemudian tiba-tiba taskil. Maka setelah ditaskil, satu orang Pakistan angkat tangan. Apa kata beliau? Dia mengatakan, ya Allah, dia bilang saya siap untuk 4 bulan, kata dia. Ya Allah, terimalah saya. Sebagaimana engkau menerima orang-orang Indonesia ini datang ke negara kami, begitu juga saya, ya Allah. Engkau terimalah kami di dalam keluar di jalan 4 bulan dalam. Begitu. Kalau enggak diterima sama Allah enggak bisa. Sebagaimana hari ini kita, Pak. Sedang diterima kita di sini, duduk di tempat di markas ini, memikirkan. Karena nilai seseorang hamba itu tergantung fikirnya. Nilai seseorang hamba di sisi Allah tergantung apa yang dia pikirkan. Kalau seandainya seorang memikirkan dunia, memikirkan seluruh dunia, memikirkan agar setiap orang punya rumah, memikirkan setiap orang mempunyai mobil, memikirkan setiap orang mempunyai kerajaan, maka orang ini tidak akan ada harganya di sisi Allah sama sekali. Karena yang difikirkan gak ada nilainya. Tapi kalau ada orang yang memikirkan agama, yang difikirkan agama, agama adalah benda yang sangat bernilai insya Allah. Maka kemudian dia melihat ke langit mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina adzaban nar. Maka Allah Ta'ala dengan fikir dia tadi, maka Allah Ta'ala berikan dia pahala 70 tahun ibadah. Yang difikirkan baru penciptaan Allah Ta'ala. Apalagi yang difikirkan agama. Apalagi yang difikirkan perkara-perkara untuk menyelamatkan orang. Untuk apa sih kita duduk di sini, Pak? Satu kan yang kita fikirkan. Agar seluruh manusia ini, agar seluruh manusia tidak ada satu orang pun yang masuk neraka. Itu bayangkan, ini duduknya kita 200-300 orang di sini, ujungnya satu saja. Bagaimana seluruh manusia tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam neraka jahanam? Ajib nggak punya pikir seperti ini? Saya pernah dengar masyayikh mengatakan orang yang duduk di minggu hari mingguan, musyawarah halaqoh tuh, musyawarah mingguan markas, duduk dia di belakang, duduk di belakang nggak dengar. Kadang-kadang yang berbicara cuma di depan saja. Namanya karkun kan, ahbab, diam gitu, ngangguk-ngangguk gitu. Padahal nggak dengar, tawajuh aja sok tahu gitu, mengkerut tuh keningnya tuh. Udah diputus, putus. Gitu. Oke, jemaah ini tulis. Masya Allah. Kan karpun kalau ngomong Masya Allah, Masya Allah, tulis. Ajib. Ini kata masyaih, selama 1 minggu apapun yang terjadi hasil musyawarah tadi, pahalanya, kebaikannya akan mengalir kepada orang yang duduk dalam musyawarah mingguan tadi, rintal. Walaupun dia enggak dengar sama sekali, walaupun enggak ngerti sama sekali, tapi kehadiran dia tadi Allah Ta'ala catat seluruh pahalanya. Jemaah yang keluar, jemaah yang dapat taskilan, masturat dikeluarkan dan sebagainya, seluruhnya akan menghalir kepada orang yang duduk dalam musyawarah mingguan. Rintala. Ya, maka rintala, usaha ini adalah usaha kubuliat, usaha yang sudah dikabul sama Allah Ta'ala, sudah diterima. Kita ini cuma disuruh sedikit doa saja, suruh sedikit doa, sebagaimana doanya Abdullah bin Jasi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana doanya? Kita kadang-kadang doa aja takut, Pak. Mau 4 bulan takut. Duduk berdua sama kawan 4 bulan 40 hari. 40 hari aja, Pak, takut dikabul, katanya gitu. Abdullah bin Jasi itu doa dengan Sa'ad. Mengatakan, "Ya Abdullah, silakan doa." Dia doa dulu. Maka Abdullah berdoa, "Ya Allah, temukan saya dengan musuh yang paling kuat, yang akan memotong telinga saya, yang akan memotong hidung saya. sehingga nanti di hari kiamat seluruh bagian-bagian potongan tubuh saya akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Saat mengatakan, ya Allah, temukan saya dengan musuh yang paling kuat, sehingga nanti pedang saya ini akan bisa mengalahkan musuh yang saya temui nanti. Amin, dua-duanya amin. Dua-duanya dikabul. Saat mengatakan, sesungguhnya doa Abdullah bin Jasih lebih baik daripada doa saya. Sudah dikabul. Sudah diterima. Doa kita ini sudah diterima. Cuman mau 4 bulan takut tiap tahun, Pak. Mikir terus gitu. Mikir, kapan 4 bulan, kapan 4 bulan. Mau niat 4 bulan aja enggak berani. Baru niat aja enggak berani. Ya, Allah sudah kabul. Sedikit mujahadah. Sedikit pengorbanan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Korban. Yang namanya iman korelasinya dengan pengorbanan. Iman itu korelasinya dengan pengorbanan. Kalau ibadah korelasinya dengan kenikmatan. Orang kalau sudah nikmat ibadah, Pak, disuruh keluar malas tuh. Kan saya sudah sholat berjamaah. Saya sudah, anak saya sudah hafiz Quran. Saya juga alhamdulillah sudah baik akhlak saya gitu. Sholat tahajud bisa lama, tapi begitu ditaskil keluar, bisa. Pengorbanan. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, ya, agar kita ini dikabul sama Allah Ta'ala, tidak bisa lepas usaha ini kepada usaha umumnya. Gak bisa. Mana saat Daman Mubarakatuh beliau menyampaikan, diterjemahkan oleh Ustadz Fatomi, sebetulnya tujuan daripada usaha dakwah ini adalah bukan menyampaikan agama begitu saja, bukan. Bukan datang kepada orang, ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah, Pak, kejayaan manusia dunia dalam agama, bukan. Agar setiap diri kita ini istiqomah dalam agama. Kata beliau, istiqomah dalam agama. Apa makna istiqomah dalam agama? Bukan zikir pagi petang, bukan. Baca Quran setiap satu juz setiap hari, bukan. Tapi namanya istiqomah dalam agama, 24 jam dia taat kepada Allah Ta'ala. Itu maksud daripada usaha dakwah dan tabligh. Pagi sholat subuh, kemudian dagang mengurangi timbangan. Ini gak istiqomah dalam agama. Orang yang gak istiqomah dalam agama seperti ini, beliau menyampaikan, akan bermasalah dunia dan akhirat. Dia akan binasa dunia dan akhirat. Gak bisa. Istiqomah dalam agama, sempurnanya agama dalam kehidupan kita, baik muamalah, muasyarah, akhlak, dalam berdagang. Munasat mengatakan, apa yang dimaksud dengan beriman kepada Al-Quran? Dalam Istimah Tonggi 2014 beliau sampaikan, maksud daripada beriman kepada Al-Quran adalah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Itu yang dimaksud beriman kepada Al-Quran. Sebagaimana sahabat, maka untuk mewujudkan perkara ini, Pak, orang-orang tua kita, masyaih, telah memberikan sesuatu perkara yang sangat indah sekali. Siapa yang tahu, Pak, bahwa di Madinah ada 16 mahalah? Siapa yang tahu mengatakan bahwa Umar mengatakan, saya telah pilih Amir dan Amir diberikan muzakarah sebelum keberangkatan, khusus Amir diberikan muzakarah setiap pemberangkatan jemaah. Setiap pemberangkatan jemaah di markas selalu ada muzakarah kepada Amir-Amir. Bukan buatan, ternyata bukan buatan Nizamuddin. Bukan buatan markas Indonesia, bukan. Sehingga Maulana Sadda Ma'amu Barokatu mengatakan, beliau mengatakan, saya bukan membawa kalian kepada kehidupan Nizamuddin, bukan. Saya ingin membawa kalian kepada kehidupan para sahabat. Dakwanya sahabat. Ya, sehingga ketika suatu saat Abdullah bin Roha radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Umar, ya Umar, mari kita beriman sesaat. Mari kita beriman sesaat. Sehingga Umar mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Abdullah bin Roha mengajak saya beriman, kata dia. Umar disuruh beriman. Yang kalau seandainya ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka Umar akan dijadikan Nabi. Tapi Abdullah bin Roha mengajak kepada Umar, yuk beriman sesaat. Maka Rasulullah mengatakan, semoga Allah Ta'ala mencucurkan rahmatnya kepada Abdullah bin Roha yang telah mengajak Umar beriman sesaat. Bagaimana bentuknya? Maka Masyaih telah mengatakan, pertama kali yang harus kita buat, jadikan masjid sebagai posko kita. Jadikan masjid itu seperti sentral kepada kita gitu. Seperti rumah kedua atau suatu saat jadi rumah pertama, Pak. Di South Africa itu ada masjid yang bintang 7. Di Pretoria, Pak. Ada masjid bintang 5. Masjid ada bintangnya. Apa maksudnya? Air dingin, air panas ada. Kamar khusus buat rombongan ada bintang 2. Ada dapurnya bintang 3. Ya enggak? Kasur enggak dilipat bintang 4. Ya enggak? Tinggal nyalain aja tuh. Ketika musim dingin, pencet karpetnya jadi panas. Pencet lagi karpetnya jadi dingin. La ilaha. Tapi benar ada. Lah kita hari ini, Pak. Ya Allah. Mau masuk jemaah foreign aja. Itu kamar mandinya miring-miring masuknya, Pak. WC-nya enggak ada. Kita jadikan dulu tuh masjid ini kayak rumah kita gitu. Sehingga di Pretoria itu ada masjid namanya Masjid Abu Bakar yang ada kolam renangnya. Masjid ada kolam renangnya tuh, saya juga bingung. Ini bener enggak nih? Masjid Abu Bakar di Pretoria ada kolam renangnya. Ini yang pertama kali kita nih jadikan masjid nih seperti rumah kita dulu. Berhajat kepada masjid. Jadi kalau mau apa namanya, mau meeting point masjid. Ketemu karkun, ahbab, masjid. Gitu. Jadi yang terfikir tuh semuanya masjid. Tempat nongkrong, masjid. Ya enggak? Terima tamu, masjid. Ngajak orang dari rumah ke dari rumah, enggak lagi di rumah. Khususi enggak lagi di rumah. Kalau khususi di rumah, waduh Pak Abdurrahman nanti bukan bikin amal masjid. Nanti ujung kerjanya dia keluar surat undangan nikah. Alhamdulillah saya nikah dengan anaknya Pak Rizky, kata dia gitu. Karena khususnya di rumah. Pak Rizky enggak kenal tablik. Setiap Pak Abdurrahman datang, anaknya lagi pakai anduk pulang sekolah. Kenalkan, ini anak saya nomor 3 baru SMA, cium tangan om, kata dia gitu. Abdurrahman udah lama gak kawin. Kalau ini yang dibuat bukan keluar jemaah nanti. Bawa orang ke masjid. Ngomong sama dia, Pak, ke masjid yuk. Ini kadang-kadang ahbab pun gak berani ngomong tuh. Belum terbiasa. Makanya kalau kita lihat Kargozari kemarin, DTI ini usaha memakmurkan masjid jarang dibuat. Ada sedikit rasa malas berganti gitu. Seperti Habib Husain menyampaikan kemarin, bukan penggantian tertib, bukan. Bukan pergantian arahan, tapi penambahan baru mata pelajaran. Menambah mata pelajaran baru. Jadi setiap kita di dalam masjid, bawa orang ke masjid. Dudukan orang ke masjid. Terus apa yang dibuat? Ya, apa yang Bapak bisa buat, buat aja lah. Yang penting, masuk dulu ke dalam masjid. Memberikan masa kepada masjid. Bisanya ngobrol-ngobrol. Kemarin waktu saya ke Kalbar, Pak, tiba-tiba ada satu orang ahbab. Di masjidnya ada dapur. Sebelum asar, dia kemudian masak air, kopi. Saya mikir buat apa ini kopi? Tiba-tiba sebelum asar itu kopi sudah diletakkan di supra. Begitu selesai sholat, itu kar ahbab langsung duduk di samping kopi. Setiap orang yang keluar dari majelis, kopi dulu Pak. Kopi dulu Pak. Bener Pak, ngopi tuh orang. Jangan nargip orang terus. Oh, kar pun paling suka nargip Pak. Buah, nargip pancung, sikat terus. Ya Pak, iman kan di sini kan. Akarnya di sini. akarnya di sini. Kalau akar enggak disiram, bagaimana iman mau naik? Siram akarnya. Lihat jemaah Pakistan. Saya dengar kemarin jemaah Pakistan, kalau dia bawa apa namanya, bawa alat apa, bawa barang tuh sampai 400 kilo datang dari Pakistan pergi ke Indonesia bawa 400 kilo, sehingga mereka gak bisa naik pesawat, mereka naik kapal. Isinya apa? Korma, kacang-kacangan, siwak, peci, sorban, canacur. Kalau kita terbalik, pergi dari Indonesia gak bawa apa-apa, pulangnya overweight. Bagaimana kerja kita mau seperti mereka? Overweight. Sengaja dari sini gak bawa barang apa-apa. Pak Tiket, jangan lupa ya, pulangnya 40 kilo. Apa yang mereka buat? Khidmat. Khidmat. Duduk dikasih, kan sering tuh Pak, istighfar saya kadang-kadang. Datang nusrah ke jamaah, tiba-tiba mereka gelar suprah. Malah orang Ansor yang dikhidmat sama muhajirin. Akhirnya itu apa Pak? Bikin dia sendiri, dia Pak. Sendiri dia bikin UMM. Dia bikin UMM sendiri. Begitu duduk ditangkap orang, kopi dulu, ngopi. Ini paling enggak, coba di masjid yang ada dispenser berapa orang? Yang ada dispenser? Pak Yunus paling adanya apa itu? Teko. Apa namanya? Termos. Ini karkunnya enggak ada termos. Termos enggak ada, piring enggak ada. Gimana dia enggak mau, dia maunya khususi? Mujahadah lagi. Ya Allah, keluarin duit lagi kata. Iya. Sampai kapan? Dai dai du du du dai. Apa ya coba bahasa Jawanya? Mati-matian dalam kerja, kerja-kerja sampai mati. Masya Allah menginginkan kita tuh korban lagi. Kalau kita pergi khususi, kira-kira pulang kenyang gak? Pecah hati gak jemaah sama petugas khidmat yang 4 bulan 40 hari? Pergi khususi gak pulang-pulang, balik-balik petugas khidmat udah nyiapin makanan. Katanya, alhamdulillah, udah kenyang kata dia gitu. Ya gimana gak kenyang? Orang khususnya 5 rumah. Es teh manis, kopi, ya enggak? Lontong sayur, bubur, orek. Kalau di masjid, goreng-gorengan, kata dia gitu. Kan standarnya karkun goreng-gorengan. Kalau khususin nikmat. Kita bukan mau bawa orang sekarang karkun pergi ke rumah, bukan. Ahbab membawa orang dari luar ke masjid. Niat semua Pak? Bawa orang ke masjid. Kalau orang udah ke masjid, yang sibuk siapa? Saya yang sibuk. Bentar ya Pak, bentar. Beli teh gelas. Ngutang dulu ya Bu. Uang gak dibawa. Wah, ini baru hidayah. Baru bidadari merata jeli lihat loh, Akbar. Pak Abdurrahman, kata dia gitu. Kalau udah di masjid, dia jadi tamu kita. Kalau kita pergi ke rumah, kita jadi tamu dia. Korban lagi. Apalagi yang berlima. Masya ini dengan kerja umumiyat, baru akan terjadi kobuliat. Bagaimana umumiyat? Usaha memakmurkan masjid. Melibatkan setiap orang kampung. Gimana caranya? Buatlah sebisa-bisanya. Yang penting setiap pekerja dakwah menjadikan dirinya menginfakkan waktunya di masjid dulu. Saya dengar Karguzari jemaah, kalau kita ambil jemaah foreign Masturat, dia bilang apa yang terjadi sekarang hari ini terhadap pekerja-pekerja dakwah, terjadi yang namanya status quo. Masjidnya satu, karkunnya satu. Kalau seandainya orang ahli masjid, ababnya ngajak ke masjid, Pak, ada jemaah di rumah. Apa dia bilang? Langsung ngomong, oh maaf, saya gak bisa. Kenapa? Karena tidak terjadinya hubungan harmonis di antara masyarakat dengan ahbab. Kalau kata almarhum Pak Jajang, beliau mengatakan, jadikan seluruh ahli masyarakat kampung kita ini kawan saya. Jadi kawan gitu. Jangan ada karkun. Alhamdulillah Pak, gimana Karguzari? Alhamdulillah saya karkun satu. Gimana? Alhamdulillah sudah 20 tahun Pak di sini. Sunah Pak, sendiri Pak, dimusuhin satu kampung. Loh, kok sunah yang susah-susah? Kalau dimusuhin 6 bulan masih gak apa-apa. Karena ngelihat Pak Jenggot kan, waduh jenggotan, sorbanan, jidat hitam, waduh sorban, wah ini pasti teroris. Karena kebanyakan nonton TV sama media kan gitu kan. Di media itu, yang muncul berita itu, yang gerak ahbab. Begitu buka pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ini dia di TV, kata dia gitu. Ya tapi itu sekali aja. Seterusnya dia merindukan bapak. Saking rindunya dia mengatakan, Pak udah kawin belum? Nah gitu. Saya pengen menikahkan anak saya dengan orang seperti bapak. Gitu. Maksudnya orang kampung tuh jadi sama kita tuh gak alergi gitu. Mau jauh lah. Kabur. Kabur. Masa melihat Pak Abdurrahman kabur? Kan kalau kabur berarti, hah? Kalau ada kabur Pak berarti ngelihat apa Pak? Setan. Harus Pak Abdurrahman datang. Tenang-tenang. Dia bakalan bawa kacang. Sini aja sini. Gitu. Ini enggak. Assalamualaikum. Haram. Waduh. Baru keluar 40 hari, 4 bulan. Karpun jadi mufti Pak. Langsung jadi mufti. Ulama enggak dianggap. Ulama enggak pakai jenggot. Sama saja dengan menyembelih leher Rasulullah SAW. Waduh, ngeri amat di karkun begini. Orang ngasihnya kak parfum 10.000 tiga aja. Beli di markas, seh 10.000 tiga saya beli. Kasih ulama yang 10.000 tiga. Kata Pak Cecep, ulama sekali-kali kasih amplop. Kalau parfumnya udah banyak Pak, tempel duit nih 1 juta. Coba ada karkun ngasih 1 juta sama karkun di ulama mahala. Begitu pengajian dia sebut apa? Langsung satu-satunya usaha yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat hanya dakwah dan tabligh saja. Wah, iya, gua ngasih 1 juta. Coba ngasih anggur asem. Ya, gitu. Penghormatan sama ulama. Jangan mentang-mentang dia kan bukan ulama lagi, karkun. Waduh, disikat juga ulama karkun. Ya ulama, hargai dia seperti ulama. Jangan derajat kemudian jadi karkun, kemudian ulamanya diturunkan. Targib terus, kapan 1 tahunnya? Waduh, ya Allah, babak belur ulama. Kalau kayak gini saya gak mau dah gabung lagi. Gak diperhatikan kehidupan yang gak diperhatikan. Nargib terus lagi. Padahal patihannya belepotan. Masa karkun maaf. 10 tahun dakwah Al-Fatihah gak bener-bener. Bukan maksudnya. Maka dibuat di rumah tuh yang namanya halaqoh tajwid. Bikin halaqoh tajwid di rumah. 5 amal di rumah. Ya. Masa lucu, saya heran ya mekarkun. Data taklim rumah 120 yang dengan 5 amal 30. Loh, apa susahnya sih lima amal itu? Apa susahnya? Halaqat tajwid. Amalkan, ngomong kalau anaknya udah belajar Al-Qur'an dia, "Bapak enggak bisa nih." "Bapak enggak bisa. Ajarkan nak," gitu. "Ajarkan bapak nak, Fatihah saya enggak benar." Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, seorang datang kepada Abdullah ibn Umar. Ketika dia menanyakan satu perkara dan perkara itu dia tidak tahu, maka Abdullah ibn Umar mengatakan pertanyaan tadi tidak tahu juga. Bukan merasa tahu, bukan. Kadang-kadang kita pekerja dakwah ditanya fikih, jawab juga. Saking iman lemah untuk menanya, memilah enggak tahu itu enggak bisa. Jenggot panjang, sorban gede ditanya. "Ini begini begini." "Wah, gini nih." Udah kila waqala. Bilang sama dia, "Saya bukan ulama. Datang kepada ulama. Atau kalau bapak tahu sampaikan sanadnya. Saya dengar dari Ustadz Ali. Saya dengar dari Ustadz Mas Rohan." Jangan katanya-katanya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu adalah orang, tidak ada orang yang lebih serupa kepada Abdullah ibn Umar, dan dia menyampaikan setiap perkataan sebagaimana yang disebutkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Tidaklah aku temui seseorang yang lebih menyerupai perjalanan yang dibuat oleh perjalanan Nabi sebagaimana Abdullah ibn Umar menyerupai apa yang dibuat oleh Nabi." Ketika Nabi sebelum sampai Mekah dia keliling dua kali, maka Abdullah ibn Umar juga keliling dua kali yang sama juga. Dilihat di situ Nabi doa sambil berdiri, maka Abdullah ibn Umar doa sambil berdiri. Lihat di situ Nabi doa sambil duduk, maka Abdullah ibn Umar doa sambil duduk. Lihat menunduk, dia menunduk. Abdullah ibn Umar. Ya. Maka setiap orang enggak bisa terlibat yang tidak bisa terlepas namanya kerja di dalam kerja kita di mahala kita ini. Enggak bisa terlepas daripada kerja atas wanita. Kerja atas pelajar. Kerja atas ulama enggak bisa. Ya. Ada karkun doa, Pak. "Semoga Allah selamatkan seluruh manusia masuk ke dalam surga. Tidak ada satupun yang ke neraka." Keluar masturat enggak? Bagaimana? Kita ini enggak pernah dakwah dengan wanita. Kemarin Habib Husain sampaikan kurang lebih 52 juta, 52 juta setengah itu adalah Indonesia saja nih. Laki-laki yang sudah baligh. Itu harus semua dikeluarkan. Sisanya dalam batin saya enggak segitu. Harus ditambah yang 52 juta juga. Wanita juga harus dikeluarkan. Sebagaimana Nabi mengajarkan agama kepada kaum laki-laki, maka Nabi juga mengajarkan agama kepada kaum wanita. Sebagaimana Nabi mengajarkan dakwah kepada laki-laki, maka Nabi telah dakwah kepada, juga mengajarkan dakwah kepada wanita. Gak bisa terlepas. Maaf, mungkin saya salah, Pak. Mungkin seluruh Indonesia ini banyak jomblonya kali. Banyak lajangnya daripada yang udah kawin, sangka baik. Kargo jari seluruh Indonesia. Karkun 40 hari, 50. Yang aktif 25. Karkun 4 bulan 14, yang aktif 5. Yang keluar masturat 2. Keluar masturat 2. Yang istiqomah enggak ada. Jakarta. Ya siapa? Begitu juga enggak? Ada apa dengan suami istri, Pak? Ngajak nikah dia bisa, ngajak keluar 3 hari enggak bisa. Ngajak dia untuk bisa tidur di malam pengantin bisa, ngajak ke taklim masturat enggak bisa. Kenapa? Karena laki-laki membawa kerja kepada wanita, beli buku, bilang sama dia, "Ini buku, baca." haram, neraka nanti. Wah, gak bisa. Wanita itu sifatnya, Pak, senang ditipu, dipuji. Itu sifat wanita tuh. Maaf, adik. Istrinya udah tua kan ya? 60 lah ya. Walaupun ada yang 12, jangan bilang. 60. Ini pulang ke rumah nih. Pulang ke rumah. Begitu lihat, Masya Allah. Ibu makin cantik. Marah gak? Gak bakalan. Ah bapak. Masuk rumah ke kamarnya, cermin. Saya masih cantik, kata bapak. Emang sifat wanita begitu, Pak. Padahal udah peot semuanya. Puji mereka. Ya enggak? Lagi makan satu nampan, Bu, suapin. Begitu disuapin, tangannya agak lama dikit di mulutnya. Masya Allah. Pak, kapan 40 harinya? Katanya gitu. Kan gitu, Pak. Ngajak istri. Saya dapat kargo jari nih. Pak, kemarin istri saya nangis-nangis habis keluar 3 hari. Kenapa nangis? Dia bilang sama saya, setelah 7 tahun kamu nikah sama saya, baru sekali ini kamu bukain pintu mobil buat saya. Ya ilaha illallah. Itu bidadari bapak di dunia itu. Ya kan? Masa enggak bisa bawa dengan rayuan, dengan senang dia, dengan ya makan malam, ya enggak? Kadang-kadang kan suka makan di restoran dulu. Ajak dia makan di restoran, ya enggak, di Hyatt lobinya atau yang biasa-biasa di itu dah, di mana? Di Ramayana gitu, enggak apa-apa. Yang penting gimana dia bisa ikut usaha ini. Kalau ada seorang wanita, Pak, gak ikut usaha agama, jangan harap Bapak bisa masuk surga dengan melenggang. Gak bisa. Doa lagi, ya Allah, masukkan seluruh manusia ke dalam surga. Sementara wanita gak diikutkan dalam usaha masturat. Karkun yang pernah 4 bulan, Ahbab yang pernah 4 bulan, belum 40 hari masturat, maaf, keluarkan 40 hari dulu masturat. Baru 4 bulannya setelah dia, 40 hari atau 2 cilanya ditunda, dicicil. 40 hari biar seimbang. Kalau enggak seimbang nanti. Enak apa kalau main badminton enggak seimbang? Enggak enak. 3 hari, 3 hari, 15 hari, 40 hari, 40 hari, 4 bulan. Bawa istrinya dalam kerja. Kalau seandainya bapak tidak membawa kerja dalam istri dalam usaha atas masturot, maaf, jangan heran nanti anak kita ini akan jauh dari agama. Bapak akan, maaf, jadi orang mandul dalam kerja dakwah. Apa mandul? Kalau bapak mati nih, jasad masuk ke dalam kubur, amal juga masuk ke dalam kubur. Itu namanya karkun mandul. Amalnya ke kubur juga, udah. Sampai istrinya bilang, alhamdulillah Pak Jenggot mati, kata dia gitu. Harusnya seperti Abu Salama dengan Ummu Salama gitu. Dua orang yang saling mencintai satu sama lain. Maka Ummu Salama mengatakan kepada Abu Salama, ya Abu Salama, aku telah mendengar nanti kalau seandainya seorang suami ditinggal istrinya dan kemudian istrinya ditinggal suaminya dan keduanya nanti tidak menikah lagi, maka nanti di hari kiamat keduanya akan menjadi suami istri di sorga. Begitu saling cintanya satu sama lain. Tapi apa kata Abu Salama? Ya istriku yang aku cinta, nanti kalau seandainya nanti aku telah meninggal, aku doakan engkau akan mendapatkan orang yang lebih baik dari aku, kata dia. Betul, dikabul. Akhirnya Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi baik gitu rumah tangga tuh. Jadi enak kehidupan rumah tangga. Bukan akhirnya keras-kerasan. Bukan akhirnya istri ngontrol suami. tali masturot dikontrol sama istri. Waduh. Pak, coret, Pak. Ini yang taklim jangan dia, Pak. Loh, ini gimana kok istri ngontrol suami? Suami yang kontrol. Bukan istri yang mengendalikan program. Ya, sehingga diharapkan setiap istri, setiap masjid yang di mana di situ hidup yang namanya taklim masjid, maka munasabat dan mubarakatuh memberikan takadah kepada kita agar hidup juga taklim mingguan masturat dengan memenuhi persyaratan. Jangan bawa usaha ini atas fikir kita, jangan membawa usaha dakwah ini dengan fikir dan akal kita. Kalau memang belum terpenuhi syaratnya, nggak usah dibuat. Bikin fikir gitu, bikin kerja sampai terpenuhi syaratnya. Ah, Pak, iman kami kan lemah. Hah, ini kerja setan. Penuhi dulu syaratnya. Nggak ada lagi taklim yang namanya taklim gabungan mahal. Bahkan mana saat menginginkan kita mengerucut, kita malah melebar. Mana saat menginginkan menyempit kerja ini, kita bawa melebar semuanya. Bahkan diinginkan di dalam setiap satu masjid di situ ada taklim mahala, dan diharapkan kalau seandainya di situ ada 100 kakak, maka satu taklim mahala rumahnya hanya menghadirkan 20 rumah yang ada di situ. Sehingga nanti kalau 100 kakak ada 5 tempat taklim mahala. Bukan gabungan sana, gabungan sana, gabungan sana. Sudah bawa kepada fikir kita. Satu orang Arab Badui sholat subuh 3 rakaat. Maka sahabat datang, hey, kamu kok sholat subuh 3 rakaat, nanti diazab sama Allah. Maka Arab Badui mengatakan, masa iya gara-gara saya sholat diazab? Sama-sama karkun kali ya, pinter ngeles gitu. Masa iya? Kan lebih baik taklim daripada ke mall, daripada gak taklim sama sekali. Waduh. Azas daripada usaha dakwah ini taat. Taat. Bagaimana bentuk ketaatannya? Sebagaimana taatnya Huzaifah ketika Nabi berikan bayan hidayah agar memata-matai pasukan yang dikepalai oleh Abu Sufyan. Udah berhadapan itu. Taat azasnya. Bukan melihat manfaat, bukan. Bukan berpikir tentang manfaat, tapi ketaatannya sebagaimana ketaatan Abu Sufyan. Huzaifah datang mematai Abu Sufyan. Apa yang dibuat? Persis di sampingnya. Persis di sampingnya ada Abu Sufyan. Dalam batinnya dia mengatakan, kalau saya tombak, kalau saya gunakan, saya bunuh dia, maka terbunuh. Tapi ingat dia, apa bayan hidayahnya? Jangan bikin taklim masturat sebelum memenuhi persyaratannya. Oh iya, gak jadi. Akhirnya apa yang terjadi? Ajib. Orang yang seperti ini, Pak, kata masyaih, mengatakan orang seperti ini ketaatan, Allah Ta'ala akan berikan ilham kepada dia. Diberikan ilham yang tajam dan diberikan lisan yang hikmah. Begitu dia punya firasat Abu Sufyan mengetahui kedatangannya dia, maka langsung dia memegang tangan musuh di sampingnya. Abu Sufyan orang yang punya firasat juga, jangan-jangan ada musuh nih orang yang di luar dari pasukan kita. Maka langsung siapa-siapa berpegang, langsung dia pegang. Begitu dia pegang, dia duluan tanya, engkau dari kabilah mana? Yang menanya Huzaifah dulu. Allah berikan lisan dia. Dan orang seperti ini Allah jadikan asbab hidayah. Kapan terjadi ketaatan tadi hasilnya? Hampir setelah 20 tahun, Pak. Akhirnya Abu Sufyan beriman kepada Allah, istrinya beriman kepada Allah, seluruh keturunannya beriman kepada Allah, dan seluruh pahalanya mengalir kepada kepada Huzaifah radhiyallahu ta'ala. Maka kemudian sahabat tadi mengatakan kepada orang Badui, kamu bukan diazab karena sholatnya, kamu diazab dengan Allah karena kamu tidak ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya Ghazran al-Mahrum jam berapa? Kayak Guzairon, ya, almarhum rahmatullah alaih, dalam bayan beliau mengatakan, tiba-tiba pasukan berkuda lewat. Maka dalam pasukan berkuda tadi lewat, maka Nabi mengatakan, sekarang Semuanya sholat di atas kuda. Semua sholat di atas kuda. Ada satu orang yang nyeleneh. Nabi gimana sih? Kan lebih baik pahala, banyak pahalanya kalau sholat jadi di bumi. Akhirnya dia turun tuh, Pak. Yang lain sholat di atas kuda, yang satu sholat di bumi. Bagus yang mana? Kan bagus dan jauh lah pada jam 5 sih. Kalau jam 5 ini nanti maghrib banyak orang. Yang satu bilang, kita ikut aja arahan pada maghrib. Tapi nanti kalau pada maghrib orang pada kabur. Mana yang kita buat? Maka setelah dia sholat, kemudian Nabi Muhammad SAW melihat ke belakang. Kata Ibu Ziron, le, kue kok aneh-aneh aja le, kata Ibu. Sholat sendiri salah enggak? Turun di salah apa enggak? Salahnya dia karena dia tidak taat kepada Rasulullah walaupun dia sholat. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah sekian lama, orang yang sholat sendiri tadi murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Maka kita ikut aja. Apa yang kita bisa buat, kita buat. Gak bisa kita buat, kita istighfar. Kekurangan kita, kita minta ampun kepada Allah. Bikin kerja ini menjadi sederhana. Kerja menjadi mudah. Yang penting, setiap pekerja dakwah, saya pribadi, kita banyak luangkan waktu dulu di masjid. Sehingga nanti setiap orang tahu, kalau ingin ketemu Pak Abdurrahman, di masjid. Terbalik dengan wanita. Kalau wanita semakin dalam dia di rumahnya, maka wanita ini semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau seorang laki-laki semakin jauh dari rumahnya, maka laki-laki ini semakin dekat dengan Allah. Laki-laki yang selalu di rumahnya pasti banyak masalah. Kalau udah laki-laki di rumah, Pak, masalah melulu tuh pasti. Istri pun udah gelisah ngeliat suaminya nih. Di rumah mulu suami gue ini. Akhirnya mulai terjadi perkelahian. Karena laki-laki kebanyakan di rumah. Masjid tuh, Pak. Jadi setiap kerja kita ini, kerja kita bawa orang kepada masjid. Bikin amal di masjid. Usaha 2,5 jam yang dibuat juga, metodenya adalah dengan cara taklim. 2,5 jam dengan cara usaha memakmurkan masjid. Kemarin saya pulang dari Bangladesh, Pak. 2 tahun lalu ketemu sama orang Malaysia. Dia bilang, saya bikin amal di masjid saya sendiri, katanya. Awak sendirilah, kata dia. Terus macam mana kau buat, katanya. Saya buat sendirilah, bolehlah, kata dia. Saya mulai taklim sendiri. Selesai taklim saya baca, saya bawa orang ke masjid. Datang satu orang ke masjid, saya bawa taklim. Begitu kami berdua, kami keluar lagi dari masjid, kami bawa orang ke masjid. Setelah di masjid, kami taklim. Akhirnya 6 bulan kami buat usaha ini, sudah ada 4 saf di masjid kami. Bahkan kata beliau, beliau mengatakan kalau seandainya apa yang kami buat ini, kata beliau, apa yang diarahkan oleh masyaih, 6 bulan tidak ada hasilnya, datang kalian ke tempat kami. Sampai kata dia, orang-orang motor, kata dia, orang-orang motor pun ikut dalam taklim juga, kata dia. Kalau kita mau buat dengan contoh yang diarahkan, bikin taklim, duduk, bawa orang ke masjid, itu 2,5 jamnya. Bukan 2,5 jam kita datang ke rumah orang, ngobrol di rumah orang, bukan. Bahkan maaf, kadang-kadang kita nih pekerja dakwah, untuk mengundang orang ke masjid aja takut. Belum biasa soalnya. Kadang-kadang orang kampung bilang, emangnya udah azan zuhur, Pak? Belum terbiasa. Karena memang belum umum. Orang biasanya datang ke masjid hanya ketika waktu-waktu sholat tiba. Saking josnya kawan saya, Pak. Keluar nih. Azan zuhur, asar enggak ada yang datang. Jam 9 pagi dia azan, Pak. Jam 9 pagi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Pak, orang kampung datang. Satu kampung datang katanya. Saya mulai dimaki-maki. Maka dia bilang, yang gila saya atau kamu? Giliran saya azan sesuai dengan waktu kamu gak datang. Giliran saya azan di luar waktu kamu datang. Jadi memang hari ini, Pak, agama tuh langka. Agama langka. Usaha yang kita buat, maaf, kadang-kadang karkun, ahbab masih mengatakan ini metode. Ini bukan metode, bukan. Gak mungkin agama bisa terwujud dengan metode, gak mungkin. Makanya kalau ngajak orang tuh jangan bilang gini, keluar saya 3 hari, insya Allah Allah rubah. Wah, gitu kan. Begitu keluar 3 hari berubah. Berubah gak? Berubah lah, namanya 3 hari di masjid masa gak berubah. Tapi setelah 3 hari, bulan depan diajak lagi, bilangnya apa? Ayo Pak, keluar Pak. Alhamdulillah, saya sudah berubah. Makanya ngomong sama orang tuh, Pak, jelaskan apa yang Bapak mampu tentang agama dan usaha agama. Ini kadang-kadang masih suka, insya Allah deh, Allah rubah. Tenang aja, Allah rubah. Bukan itu maksudnya. Bicara sama orang, pentingnya agama dan pentingnya usaha atas agama. Itu, mau atau tidak dia bukan urusan kita. Suatu saat dia betul, oh ini adalah agama, dan usaha agama adalah tanggung jawab saya. Kalau tertanam dalam diri dia bahwa agama menjadi tanggung jawab dia, Bapak gak usah taskil dia lagi, dia pun mau dia. Datang ke halako, datang ke markas, ada hubungan. Tapi kalau kita mengajak orang tanpa penjelasan usaha atas agama, gak akan bisa. Saya kemarin jalan, Pak, dengan profesor siapa yang dari Bombay kemarin tuh, lupa saya. Itu datang ke dosen, lecturer, datang ke bintang dua, bicaranya dua saja. Sampai saya bilang, Mas, saya kok ngomongnya ini doang ya? Itu busuknya saya gitu. Kirain dia mau ngomong yang hebat-hebat, enggak. Dia ngomong perkara sederhana, Pak. Saya yang terjemahin. Dan dia dakwah sama siapa aja. Masyai ini. Dakwah sama siapa saja. Sama orang yang bawa mobil saya, dia tanya. Pertanyaan mudah saja. Kamu mau kemana? Kesana, Pak. Oh, tahu dia. Tapi kalau gak tahu, coba Bapak pergi sama istri nih. Atau ada Bapak naik taksi. Ya. Naik taksi, masuk mobil, duduk. Supir taksi tanya kan. Mau kemana Pak Haji? Pak Ustadz mau kemana? Bapak bilang gini, gak tahu. Kira-kira nih supir taksi bilang apa Pak? Waduh, mungkin pertanyaan saya gak jelas kali. Syekh, mau kemana Syekh? Gak tahu. Wah. Turun. Lah hari ini umat nih Pak. Kalau coba Bapak tanya nih, sekali-sekali bikin setiap jaula silaturahmi tanya, apa sih sebetulnya, kemana sih kita ini mau hidup? Apa tujuan hidup tuh apa sih? Itu Pak, satu orang bisa jawab lah. Hampir bisa saya tanya sama supir taksi, Mas ngobrol ya, ya. Mas, maksud hidup ini apa sih? Dia jawab tuh Pak, satu, untuk ibadah. Dah. Yang kedua apa? Waduh, gak tahu Pak. Lah kalau udah ditanya gak tahu, bagaimana dia akan menjalani kehidupan? Coba Bapak ditanya nih karkun, coba, maksud kedua kita ini apa hidup Pak? Hah? Iya karkun, udah tahu loh. Coba orang umum, tahu gak? Gak tahu Pak. Lah kalau udah gak tahu, bagaimana dia mau menjalani hidup? Maka perlu penjelasan kepada mereka. Kita ini sebagai hamba Allah dijelaskan dalam Al-Quran secara clearly 60 tempat tentang dakwah. Ramadan satu tempat, haji satu tempat, tapi khusus dakwah 60 tempat secara jelas sekali. Gak ngerti orang. Makanya setiap ketemu orang, setiap bertemu orang di mahalah kita, di jalan-jalan, coba ngobrol sama dia. Setelah dia mengatakan ibadah misalnya, alhamdulillah, ada juga yang gak ngerti juga, tapi sebagian orang ngerti. Yang dia pernah mengenyam agama, insya Allah tahu untuk ibadah. Tapi yang mengerti bahwa kita dijadikan sebagai umat dakwah hanya karkun saja atau ahbab, itu pun gak ngerti juga, masih bolong juga nisabnya. Bila yang ngerti padahal enggak. Ngerti pak? Enggak. Enggak ngerti pak? Ngerti. Keluar enggak? Enggak. Ya kan bingung juga. Banyak orang yang enggak ngerti pak. Maaf, jangankan orang luar. Sekali-sekali nih bapak pulang semuanya nih. Ya, dengan perasaan takut duduk sama anak-anak. Fatur Rahman, apa maksud hidup? Umurnya udah 15 tahun nih. Gak bisa jawab pak, musibah di rumah bapak. Ninggal-ninggalkan 4 bulan 40 hari, tiba-tiba keluarga sendiri gak ngerti apa maksud hidup. Bi, satu untuk ibadah, yang kedua untuk dakwah bi. Masya Allah, alhamdulillah lega ini pertanyaan jawab satu. Ayo yang kedua, ayo. Abdullah, apa? Saya ingin jadi tentara, bi. Waduh. Tetapi tentara yang dakwah, alhamdulillah. Uang di dalam rumah aja enggak bisa. Apalagi di luar rumah. Dakwah ini bukan untuk orang, wah, taskil orang. Keluarga sendiri belepotan semuanya. Bukan. Untuk diri saya dan untuk keluarga saya. Kalau untuk orang luar mah mudah, Pak. Panah aja sembarangan. Bapak tahu gak main dart tuh? Main dart tuh? Itu tuh. Yang lingkaran kan? Lingkaran merah tuh yang kecil tuh. Lingkaran gede yang luar. Nah lingkaran yang luar ini untuk orang. Asal lempar aja kena pak. Tapi kalau untuk diri sendiri, susah. Pak Ustadz Yunus punya masalah. Targib. Pak Yunus sholat 2 rakaat. Allah selesaikan masalah. Sedekah. Gampang. Tapi begitu kena sama kita, udah lu jangan targib-targib gua udah paham. Nargib anak mah boleh, ya enggak? Sholat 2 rakaat nak, ya enggak? Begitu handphone hilang, boro-boro bapaknya sholat 2 rakaat. Uang tidur aja enggak pakai adab. Pengen tahu karkun lama mudah pak. Pengen tahu karkun lama tuh mudah, bukan 4 bulan, bukan. Lihat aja tidurnya, pakai adab tidur enggak? Kalau makin-makin pakai adab tidur, karkun lama nih. Ya enggak? Bismillah, blek. Waduh, ini bukan karkun lama ini. Gitu. Ya enggak? Jadi sekarang nih pak, yang kehilangan dalam diri kita nih, semangat. Karkun Jakarta nih, semangat hilang. Saya juga bodoh. Padahal semuanya udah enak. Orang umat sekarang tuh siap didakwahkan. Mereka ready to use. Nunggu bapak. Bapaknya di rumah mulu sama bini. Diikat sama bini. Ya enggak? Mau keluar 4 bulan takut. Seperti raja hutan kan. Ngomong sama seluruh rakyatnya. Kumpulkan. Kumpulkan raja hutan. Raja hutan ngomong. Apakah kalian ini menganggap saya raja? Betul, kata dia. Raja, wah. Tapi raja, ada monyet pak. Angkat tangan monyet. Ya raja hutan, memang engkau raja. Tapi saya lihat rambut kamu kusut. Masa raja hutan rambutnya black, berantakan gitu kan? Ya kan, singa kan gitu kan? Berantakan. Bener juga nih, kata si singa raja hutan. Terus apa usulnya? Saya mau sisirin. Saya sisirin rambut kamu supaya rapi, kata dia gitu. Tapi bagaimana caranya? Saya harus naik ke atas Hah? Ke atas pundak kamu. Wah, bolehlah, kata dia gitu. Boleh. Naik nih monyet tadi. Disisir-sisir, Pak. Disisir-sisir. Itu raja hutan gitu. Waduh, waduh, susah sana, susah sini, kata dia. Wah, turun enggak bisa turun. Bagaimana mau turun? Ambil sini enggak bisa, ambil namanya juga monyet. Ya enggak? Akhirnya panik, Pak. Ya Allah, kok raja hutan jadi begini? Ditertawakan semuanya sama yang lain. Jadi tontonan, Pak. Lari ke sana, lari ke sini. Akhirnya dia mikir, ya Allah, kenapa saya jadi begini, kata dia. Akhirnya dia pengen lihat raja hutan yang lain, Pak. Akhirnya dia pergi ke hutan yang lain. Begitu masuk hutan, enggak taunya itu raja-raja hutan bukan cuma ada satu monyet, ada dua monyet, Pak, di sininya. Ada dua monyet lagi begini-begini. Allahu Akbar. Enggak direkam. Ternyata, Pak, enggak bisa keluar. Ternyata di rumahnya tuh, Pak, disisirin sama bininya. Dijaga sama bini yang satu, bini yang dua, mau keluar enggak bisa lagi. Aduh, raja hutan jadi tertawaan. Gara-gara ditunggangin. Dulu waktu-waktu masih kuliah jos. Begitu naik itu hutan tadi, monyet tadi enggak bisa keluar lagi, kata dia gitu. Waktu keluar sorban gede, ngomong buat blok rumah. Habis kuliah keluar 4 bulan, begitu kawin kena sama monyet tadi enggak bisa keluar sama sekali, hadirin. Ya Allah. Susah lagi keluar. Gara-gara monyet-monyet tadi, Pak. Ya enggak? Makanya libatkan setiap wanita ini dalam kerja masturot. Kalau enggak nanti diancam, kamu silakan keluar. Yang penting kulkas saya penuh, kata dia gitu. Waduh, repot. Ya enggak? Enggak bisa, Pak. Maka bawa usaha dakwah ini dengan umumiat. Libatkan setiap orang. Hadirkan taklim, maka lihat kerja umumiat. Masyai buat dengan kubuliat dengan umumiat. DTI umumiat. Jur halakoh umumiat. Istima masturat umumiat. Taklim masturat umumiat. Taklim rumah umumiat. Seluruh keluarga. Enggak bisa kerja dakwah ini dibawa sendiri, enggak bisa. Pertolongan Allah Ta'ala akan datang kepada kita ketika setiap pekerja usaha dakwah membaca kerja ini dengan umumnya. Siap semua insya Allah, Pak. Semangat, Pak. Kenapa kehilangan semangat tadi? Akhirnya saya ngobrol sama dia. Saya bilang, kayaknya ini dulu kita gak punya ATM. Ya gak? Dulu di rumah kita nih gak ada ATM. Gak ada bank apa namanya, buku bank. Ya toh, perkara haram disikat, subhat disikat. Kata Ki Guzairon, kalau ada perkara haram yang masuk dalam tubuh kita nih, maka perkara yang haram tadi menjadi daging. Kebetulan dagingnya di mata. Maka setiap taklim ngantuk, Pak. Tapi kalau ada orang ngantuk, jangan dibilang kamu haram ya, jangan. Bilang sama dia, tahajudnya lama ya semalam ya, gitu. Ini pasti mata kamu haram nih. Riba ya? Waduh, jangan. Kawan kita sangka baik. Oh, dia tahajud kemarin lama. Jadi taklim ngantuk. Sakinah. Bukan sakinah, sikinah. Makanya kalau pengen lihat, Pak, subuh-subuh di markas, ada orang tanpa kepala cuma di markas kita aja, Pak. Lihat dari belakang tuh, Pak. Loh, Pak Tuhan, manusia tanpa kepala. Itu sampai begini, gak kelihatan kepalanya. Tahajudnya lama. Kenapa yang haram disikat, yang subhat disikat? Akhirnya kaki ini untuk jauhlah malas. Dulu waktu naik sepeda, gak ada urusan bank. Gak pernah ke BCA, gak pernah ke BRI. Jos. Sekarang keluar masuk bank. Masuk ATM, waduh jadi malas semuanya. Dulu waktu punya sepeda gak masalah. Gara-gara kredit motor, sholat Jumat keluar 50 ribu kredit. Katanya dalilnya nanti muda itikaf. Enggak taunya pulang istrikaf terus. Nanti subuh balik. Gitu. Jadi usaha dakwah dan tabligh, belajar kita untuk meninggalkan perkara haram, perkara subhat, makruh. Bukan kemudian nekat, ada karpun nekat. Tenang pak, nanti Allah ampuni saya. Gundul pun diampuni. Kata Ustadz Ali Mahfuzi, perkara muamalat hanya selesai dengan muamalat. Perkara muamalat gak bisa selesai dengan ibadah, gak bisa. Di hari kiamat tuh ada 3 pengadilan nanti. Pengadilan antara orang beriman dan tidak beriman. Sebentar. Yang kedua, pengadilan antara hak-haknya Allah. Dan ini urusan Allah dengan dia. Kita tidak boleh bersangka buruk. Satu orang, Pak, wali Allah melihat satu orang di jalan dibawa kuburnya, jenazahnya. Dia tanya, apakah gak ada laki-laki lain? Kok cuma yang ngantar ibu tua dan 3 orang laki-laki? Ada. Terus kenapa gak diantarin? Katanya orang kampung gak ada yang mau nganterin. Katanya ini orang di kampungnya suka menyerupai wanita. Maka dianterin, dikhidmat, dilayani ibunya. Malam harinya pendek cerita, wali Allah Ta'ala Talib bermimpi bertemu dengan seseorang pemuda dengan wajah yang sangat ganteng. Dia mengatakan, ya wali Allah, kedatanganku di sini adalah untuk berterima kasih kepada engkau. Engkau tidak tahu siapa aku, kata dia. Aku adalah orang yang engkau khidmat, ibuku engkau khidmat, sehingga dengan rahmat Allah dosa aku diampuni seluruhnya oleh Allah Ta'ala. Gak boleh pak diantara kita mengkhianati, kemudian menggibahkan orang yang gak keluar, karpun dibicarakan. Ya toh, habis khususi malah gibah. Habis khususi gibah. Dunia mulu. Cie, lu gak punya aja, kalau punya juga lu gak mau juga. Dunia mulu. Cie, dunia terus. Nanti khususi dikasih mau juga. Jangan sampai gibah. Pekerja dakwah digibahin. Habis khususi bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Urdu mulu diurusnya. Nyamuk, nyamuk saya, nyamuk. Aduh, gak boleh pak. Yang ketiga, pengadilan di antara sesama manusia. Allah tidak ikut campur sama sekali. Allah tidak ikut campur sama sekali pengadilan di antara sesama manusia. Maka usaha dan tabligh, usaha untuk memperbaiki seluruh aspek kehidupan. Bukan cuma dunia sementara kan, udah tahu saya pak. Akhirat selama-lamanya kan udah tahu. Orang udah tahu semua pak. Giliran kita mau jauh lah, assalamualaikum. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya kan. Ah udah, bukan. Tapi maksudnya agama sempurna dalam kehidupan kita. Dengan keluarga jadi lembut, dengan anak jadi baik. Anak dibawa ke sini pak. Udah markas, udah capek-capek di markas. Pak, Bi boleh gak minum es campur? Di rumah aja. Sama-sama juga es. Udah. Giliran datang jemaah Pakistan, wah Garuda. Dengan warung Padang. Anak minta es campur gak dikasih. Awas ntar ya. Kalau diajak gua kabur. Sama anak ya harus lebih ikram lah. Wong sama orang lain ikram. Masa sama anak istri gak ikram? Ya kan? Maka memperbaiki semuanya, muamalah, muasyarah. Bagaimana sarananya untuk mendapatkan ini semua? Enggak ada cara kecuali kita kerja atas makomi dan intikoli sesuai dengan arahan masyayikh. Memang target kita, aduh, terlalu muluk, Pak. Salat khusu udah diambil sahabat. Sifat ikram sudah diambil sahabat. Ya kita ini cuman ikut-ikutan saja. Sangka baik saja. Sangka baik terus sama Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala terima. Pulang pak, buat usaha. Jangan ada setiap pekerja dakwah yang tidak membawa kerja ini ke dalam masjid. Bawa semua orang ke masjid. Bawa orang semua ke masjid. Paling gak diri kita yang ada di masjid. Datang ahbab di masjid. Pak mau ketemu sebentar, masjid. Ketemu tamu, masjid. Jadi masjid jadi tempat tongkrongan. Man alifallah, man alifal masjid, alifallah. Barang siapa yang mencintai masjid, maka Allah Ta'ala akan mencintainya. Semoga Allah Ta'ala terima insyaAllah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh rapat lagi Pak, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan usaha kita sekalian diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Allah istiqomahkan kita dalam dakwah dan Allah matikan kita dalam dakwah. Nah, ini yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa keluar 4 bulan, 40 hari, itu bukan kesuksesan. Kesuksesan itu kalau kita mati dalam dakwah. Dan ini rahasia Allah. Setiap kita tidak tahu hadirnya. Hadirnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diminta hamba alim salawat wa taslim, mereka minta. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala pengakhiran yang baik. Nabi SAW juga berdoa, wa ma'asin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunia wa adabil akhirah. Ya Allah, perbaikilah akhir setiap urusan kami dan peliharalah kami dari kehinaan dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kehinaan. Kecuali kalau orang mati tanpa iman, mati tanpa agama, itulah kehinaan yang sebesar-besar. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, usaha dakwah ini sudah Allah terima, maka kita usaha bagaimana kita ini yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala juga. Wujudkan dalam diri kita sifat qabuliyat, sifat-sifat yang menandakan bahwa kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat qabuliyat yang pertama adalah taqwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang akan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat. Untuk bisa buat kerja dakwah saja enggak ada syaratnya. Untuk bisa kerja dakwah enggak ada syaratnya. Tapi untuk diterima oleh Allah itu ada syaratnya. Yang pertama takwa. Takwa itu, hakikat takwa, sebenar-benar takwa adalah semasa sendiri. Ketika kita sendirian, tidak ada orang, ketika itu kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah takwa. Bukan di halayak ramai, di hadapan orang. Tapi kita sendirian, di tempat yang sepi, tidak ada orang lain, bahkan di tempat yang gelap. Tapi kita merasa dilihat oleh Allah, itulah takwa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat yang kita dua, maka yang ketiga Allah. Kita bertiga, yang keempat Allah. Kita berempat, yang kelima Allah. Kita sendirian, yang kedua Allah. Allah bersama kita. Dimanapun kita berada, Allah melihat, Allah subhanahu wa ta'ala memantau kita, mengawasi kita. Maka yang pertama adalah sifat takwa. Ya, rasa khauf, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah sifat tawadhu. Man tawadhu anillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Ini sifat tawadhu. Apa itu sifat tawadhu? Apakah merunduk di hadapan orang, ketemu orang cium tangan, nah, mau lewat di depannya kita permisi, bukan. Orang yang seperti itu aja pernah, nah, ditendang sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Orang runduk-runduk jalan. Maka ditendang sama beliau. Kamu ini pura-pura saja. Tawadu. Ini bukan tawadu. Tawadu yaitu tidak adanya dalam hati kita keinginan. Tidak ada tuntutan kepada orang lain. Jadi menuntut supaya orang lain itu menghargai kita, memuliakan kita, ataupun memberi kita tugas dalam musyawarah. Tawadhu yaitu tidak adanya dalam hati kita harapan untuk diberi tugas. Saya ini orang lama, sudah sering datang musyawarah halaqoh, datang musyawarah markas, datang, tapi nggak pernah ditunjuk, nggak pernah dikasih amal. Kalau dalam hati kita masih ada perasaan, masih ada keinginan seperti itu, berarti belum ada sifat tawadhu dalam diri kita. Sifat tawadhu itu menafikan diri kita bahwa saya ini bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, sehingga tidak layak, tidak patut untuk diberi tugas. Itulah sifat tawadhu. Sifat itulah yang akan menyatukan hati. Jadi awal mula kerusakan itu dalam diri kita adalah kerusakan dalam perkara ini. Ya, ini tidak adanya sifat tawadhu dalam diri kita. Itulah nanti yang akan merembet, penyakit itu akan merembet ke seluruh bagian tubuh amal kita, seluruh tubuh umat Islam. Akan terjangkiti penyakit, awal mula penyakitnya adalah penyakit perlakuan yang tidak bagus, perlakuan yang tidak benar kepada sesama kita. Maka hendaknya di makomi kita, di halaqoh kita, di markas kita, kita jaga ini perasaan. Belajar angzilinna sama nazilahum. Kita perlakukan setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Bahkan hendaknya kita merasa bahwa setiap orang itu lebih baik, lebih utama daripada saya. Maka itulah akan satu hati. Kesatuan hati itu bukan dengan harta. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta bi qulubi. Kalau kalian infakkan harta seluruhnya, maka kamu enggak akan bisa menyatukan hati. Ini siapa? Rasulullah. Allah berfirman kepada Rasulullah. Jadi menyatukan hati itu bukan dengan diberi harta, diberi jabatan, diberi kedudukan, bagi-bagi jabatan, bagi-bagi harta, bagi-bagi tugas. Bukan dengan seperti itu. Kita bagi dia harta, kita bagi jabatan, tapi kita caci maki di depannya. Hartanya kita ambil tanpa seizinnya. Enggak akan satu hati. Tapi meskipun kita enggak memberi apa-apa, tapi kemudian akhlak kita bagus, kita puji dia, kita sanjung dia, maka akan menyebabkan kesatuan hati di antara para pekerja dakwah. Ingat, Allah SWT ini asas yang paling besar, mahabbah. Satu hati, dan satu hati itu enggak akan wujud dengan hanya kita bagi-bagi makan, bagi-bagi harta, tidak. Tapi dengan puji-pujian, dengan membicarakan hal-hal yang baik orang-orang yang ada di sekitar kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, beliau menceritakan manakib sahabat-sahabat, orang-orang yang ada dekat beliau dipuji-puji oleh beliau. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cara menyatukan hati pekerjanya dengan memuji mereka. Rasulullah memuji Sayyidina Abu Bakar, memuji Sayyidina Umar, Asyarah Mubasyarah dipuji. Setiap sahabat dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka itu GR, sehingga sahabat, setiap sahabat merasa bahwa dirinya itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah dibanding yang lain. Kita dengan sahabat juga seperti itu, hadirin sekalian. Hendaknya kita lihat kebaikan saudara kita, dan benar kita bicarakan kebaikan-kebaikan saudara kita. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di zaman sahabatnya, ketika Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, kemudian karena permasalahan intern di antara mereka saja, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu juga karena alasan politik. Karena alasan politik Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala membunuh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala itu karena politik. Karena beliau merasa bahwa untuk menjaga keutuhan kedaulatan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Sayyidina Husain radhiyallahu merelakan nyawanya dikorbankan. Demi apa? Supaya darah umat Islam terjaga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terjadi peperangan, pertempuran antara Sayyidina Ali radhiyallahu dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu. Bersama Sayyidina Ali ini orang-orang yang luar biasa. Orang-orang ranking pertama dari sahabat. Sholatnya sudah sampai ke langit, doa-doa mereka sampai ke langitnya. Asyarah mubasyarah ada di pihak Sayyidina Ali radhiyallahu. Sementara yang bergabung dengan Sayyidina Muawiyah ini sahabat-sahabat yang rendah. Kualitas ibadahnya, kualitas doanya itu di bawah para pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu. Tapi ketika awal mula Sayyidina Ali telah mengirim surat kepada Sayyidina Muawiyah, kemudian Sayyidina Muawiyah kumpulkan orang-orangnya, maka mereka sepakat, laksanakan apa yang engkau mau, kami mendukung. Semua sepakat. Kemudian orang suruhan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala itu kembali dengan bawa surat jawaban Sayyidina Muawiyah. Kemudian setelah disampaikan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maka Sayyidina Ali mengumpulkan orang-orangnya. Maka orang-orangnya semua yang orang-orang hebat dari kalangan sahabat, tapi mereka berebut memberikan usul. Semuanya langsung berbicara dalam waktu yang sama, serentak, sehingga terjadi keributan. Masing-masing menginginkan supaya usulannya yang diterima, sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu kewalahan untuk menawajuhkan mereka, untuk menenangkan mereka. Ketika itulah maka Sayyidina Ali mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dhahaba biha aqilatu aqbatin, dhahaba biha ibnu aqilatil aqbat. Sayyidina Ali mengatakan, inna lillah, anak laki-laki dari pemakan, ada dari wanita yang memakan hati Hamzah radhiyallahu anhu telah memenangkan pertempuran. Itu apa? Sayyidina Muawiyah semua orang-orangnya satu kata. Tapi ini dari pihak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sahabat. Amalannya sudah sampai ke langit semua, tapi tidak satu hati, tidak satu pendapat. Maka Sayyidina Ali mengatakan, kita akan kalah. Bersama Sayyidina Ali orang-orang yang ikhlas. Ammar bin Yasir ini apalagi. Sayyidina Ammar bin Yasir mengatakan, wahai Ali, aku lihat kamu akan kalah. Bahkan pengikut-pengikutmu ini yang akan membunuh kamu. Nah, Ibnu Muljam itu, dia pertama pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu. Tapi karena suatu hal akhirnya dia memisahkan diri dan dialah yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu. Sayyidina Ali orang ikhlas juga, tahu dia yang akan bunuhnya. Maka ketika ketemu, kamu kenapa berlambat-lambat bunuh saya? Cepat bunuh saya. Dan saya enggak akan nuntut, kalau kamu bunuh saya enggak akan nuntut apa-apa. Kamu enggak akan ganti dibunuh enggak? Saking ikhlasnya itu. Dan Sayyidina Ammar mengatakan, saya tahu kamu akan kalah. Tapi karena kamu berada di pihak yang benar, maka aku ikut kamu. Kalau aku ikut Muawiyah, aku akan diberi jabatan, aku sudah diiming-imingi. Kalau kamu ikut saya, akan diberi jabatan ini, itu akan dapat harta banyak. Tapi saya enggak mau ikut dia. Aku tetap milih ikut kamu Ali, karena kamu di pihak yang benar. Ini orang-orang yang ikhlas. Tapi kalah. Dan juga hadirin sekalian, Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu asyarah mubasyarah juga. Doanya makbul. Termasuk Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini doanya enggak pernah meleset. Sehingga sahabat saja takut dengan dia. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Satu ketika di Madinah ada orang-orang kerumunan, kemudian ada satu orang mencaci maki khalifah waktu itu. Sayyidina Zubair, Sayyidina Ali dicaci maki. Maka oleh Sayyidina Sa'ad diingatkan, kamu jangan caci maki. Tapi dia gak mau berhenti. Maka beliau mengatakan, kalau kamu gak mau berhenti, aku akan doa buruk untuk kamu. Ditantang, silakan. Memang kamu seperti Nabi apa? Doanya Allah terima. Maka beliau langsung ambil wudhu, kemudian beliau sholat, doa pada Allah SWT. Ya Allah, kalau memang orang yang dia caci ini di pihak yang benar, dan orang yang mencaci ini di pihak yang salah, berikan kepada dia satu pelajaran, satu siksa yang akan menjadi pelajaran bagi manusia. Maka tiba-tiba datang seekor unta dari satu lorong Madinah, memecah kerumunan manusia. Jalan cepat menuju orang tadi, langsung ditangkap kepalanya, langsung dipukulkan ke tanah sehingga mati. Orang mengatakan, "Wes, saat doa kamu Allah terima." Doanya. Nah, satu ketika putrinya Sayyidina Sa'ad ini keluar dari rumah. Rumah beliau dengan Masjid Nabawi ini dekat. Sekarang yakni rumah-rumah Asyarah Mubasyarah sekarang itu sudah masuk dalam wilayah masjid sekarang. Karena perluasan Masjid Nabawi ini sekarang sudah meliputi seluruh rumah-rumah Asyarah Mubasyarah. Maka karena angin berhembus dengan kencang sehingga menyibak baju yang dipakai oleh putrinya Sayyidina Sa'ad, sehingga betisnya tersingkap sebentar. Sebentar sih. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat dan kemudian beliau tidak suka. Langsung ditakzir, dipukul. Ditakzir oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu melihat dan beliau enggak rela dengan itu. Wong ini enggak sengaja kok ditakzir. Ini kan karena angin berhembus dengan kencang. Maka Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu sudah siap-siap angkat tangan. Sayyidina Umar lari tergoba-goba. Jangan doa buruk untuk saya. Balas saya saja nih. Ini jemetinya, balas saya, pukul saya. Tapi jangan doa buruk untuk saya. Sayyidina Umar aja sampai takut. Sahabat-sahabat takut dengan doa beliau. Sayyidina Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu juga seperti itu. Doanya enggak pernah meleset. Tapi putra beliau menjadi korban dalam pertempuran antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Artinya doa orang-orang yang sudah sampai ke langit yang mulia tidak bisa menghentikan darah mengalir ketika hati umat Islam telah terpecah belahan. Padahal doa sampai ke langit, enggak pernah meleset. Tapi orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih seperti itu pun enggak bisa diselamatkan nyawanya, enggak bisa dinyelamatkan darahnya. Kapan? Ketika terjadi perpecahan. Maka hadirnya dirahmati Allah SWT, ini perkara penting yang mulia. Hari ini kita berusaha kemana-mana, kita serukan bahwa kami ahli dakwah, ahli tabligh, orang tabligh, enggak menginginkan harta, enggak menginginkan jabatan. Itu akan menjadi omong kosong ketika terjadi pertempuran, terjadi perselisihan di antara kita. Terjadi grup-grup dalam dakwah, di halaqah terjadi grup-grup, di markas ada grup-grup, maka apa yang kita katakan kemarin-kemarin itu tinggal omong kosong. Kita bilang kami gak ingin kejabatan, kami gak ingin kedudukan, kami gak ingin. Tapi kalau gak ingin kedudukan, jabatan, terus kenapa jadi berantem? Maka itu tinggal omong kosong. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita ingin hidupkan di seluruh dunia mahabbah, rasa kasih sayang kepada sama manusia. Tapi kenapa dengan sesama pekerja dakwah kita berantem? Kenapa kita berselisih? Tidak jaga satu hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus apa yang kita cari coba? Padahal ini tamasya, padahal ini belum ada duitnya. Duit gak ada, dengan kita ada jabatan juga kita gak dapat gaji. Itu sudah berantem, gimana kalau di belakangnya ada gaji, ada di balik jabatan itu ada uangnya, itu gimana keadaannya? Padahal ini gak ada uang. Uang gak ada, jabatan gak ada, itu masih berantem. Kadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu ingin menghidupkan agama, kita ingin menghidupkan kasih sayang di antara umat yang ini. Tapi kita sendiri pecah hati, kita sendiri saling menjatuhkan, kita sendiri saling memfitnah. Apa jawaban kita di hadapan Allah nanti? Kadirnya dirahmati Allah SWT. Ini satu perkara mustakil, kata Maulana Yusuf rahmatullah. Sekarang nasib dakwah terkepada kita. Apakah dengan sebab satu hatinya orang-orang lama, kemudian Allah akan hidupkan agama sehingga ini setiap kita bekerja dakwah akan dapat pahala? Ataukah orang-orang lama dengan sebab perpecahan di antara mereka, mereka akan menanggung dosa hancurnya agama di hadapan Allah SWT? Ini semua bergantung kepada orang-orang lama. Kesatuan hati, tanpa kesatuan hati usaha dakwah tidak akan wujud. Tanpa kesatuan hati usaha agama tidak akan jalan, yang mulia. Tapi hadir sekalian, menyatukan hati orang lama itu juga sulit, yang mulia. Menyatukan hati orang-orang baru itu mudah. Tapi orang semakin lama dalam dakwah ini susah disatukan, yang mulia. Menyatukan hati orang lama itu bukan mudah, ya. Lebih mudah menyatukan hati orang-orang baru. Lebih mudah mengarahkan orang-orang baru untuk taat, tertib, keluar dengan tertib itu mudah, ya. Tapi semakin lama dalam dakwah, wah, tambah susah untuk mengarahkan supaya keluar itu dengan tertib, makomi dengan tertib, intikoli dengan tertib, makomi dengan tertib. Lalu orang-orang baru itu enak saja. Tapi tambah lama dalam dakwah, sudah jadi kakek-kakek dalam dakwah itu malah susah. Artinya dirahmati Allah SWT, ini semua tanggung jawab kita di hadapan Allah SWT. Usaha dakwah telah Allah amanahkan kepada kita, ini bukan amanah remeh, bukan amanah kecil, yang mulia, ini amanah besar. Jangan sampai karena hanya egonya kita, kepentingan pribadi kita, kita korbankan agama, usaha agama yang besar ini, yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setelah Sayyidina Utsman radhiyallahu wafat. Ketika itu Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu beliau ada di Kufah waktu itu. Maka beliau mimpi melihat Sayyidina Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian beliau memegang tiang aras. Kemudian setelah itu Sayyidina Abu Bakar datang memegang pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu datang memegang pundak Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Utsman radhiyallahu datang dengan membawa kepalanya yang masih mengalirkan darah dan memegang pundak Sayyidina Umar dan berkata, "Ya Allah, tolong tanya kepada umat, apa sebabnya? Apa dosa saya sehingga mereka membunuh saya?" Maka setelah itu mancur darah dengan deras dari langit ke bumi melalui dua talang. Maka para ulama mentakwili dua talang itu adalah peperangan Siffin dan perang Jamal, di mana hanya dalam satu pertempuran 100.000 orang telah terbunuh, sahabat dan tabiin, orang-orang utama umat ini mengalir darah dengan deras. 60.000 dari pihak Sayyidina Muawiyah, 40.000 dari pihak Sayyidina Ali, termasuk asyarah mubasyarah juga ada. Sehingga ulama mengatakan, seandainya setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu darah umat tidak dialirkan sebanyak itu, maka umat ini akan dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Jadi terbunuhnya sahabat itu hanya sebagai tumbal juga untuk menyelamatkan umat hari sampai hari kiamat, supaya umat ini tetap dijaga oleh Allah. Ini bukan karena fitnah, karena apa, bukan. Itu karena untuk menjaga ini. Ini pengorbanan orang-orang dahulu, ya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, sekarang nasib dakwah tergantung kepada kita. Dikerja dengan mahabbah, kasih sayang, di halaqah dengan mahabbah, di mahalah dengan mahabbah, di markas kita dengan mahabbah, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita. Meskipun teori luar biasa, tertib usul dakwah semua jago, tapi kalau mahabbah enggak ada, Allah enggak akan tolong kita. Kita semakin lama dalam dakwah, satu dengan yang lain malah berkurang, saling menghargai, saling menghujat, saling mengkritik, yang mulia. Harusnya kita wujudkan, kita agama ini, usaha agama untuk usaha sifat, yang mulia. Mahabbah dari lubuk hati kita yang paling dalam, Makanya dirahmati Allah SWT, kadang kita bisa sabar dengan orang lain, kita bisa sabar dengan sesama sendiri, kenapa gak bisa sabar ya? Sama ahbab di halaqah, mereka udah kerja untuk kita. Maka mahabbah hadis sang di antara pekerja dakwah ini, perkara yang mustaqil harus kita pelajari. Ketika maqomi, ketika intikol ini, belajar memuliakan orang lain, merasa orang lain lebih baik dari saya, orang lain lebih hebat dari saya, orang lain lebih layak, dia pandai ini, pandai itu, saya enggak bisa apa-apa. Sehingga sifat tawadhu itu betul-betul wujud dalam diri kita. Jika sifat tawadhu telah ada dalam diri kita, baru Allah akan lihat kita, Allah akan pandang kita. Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan, Allah akan naikkan derajat kita. Bila saat kita merasa kita ini lebih hebat, lebih baik, lebih lama, lebih pengalaman dari orang lain, maka ketika itu kita akan jatuh dari pandangan Allah SWT. Ini kerja mustaqil, ini bukan kerja kecil ya. Kerja mewujudkan sifat lebih, merasa paling hina. Semua yang hadir ini adalah ibarat Ashabul Kahfi. Saya hanyalah anjingnya Ashabul Kahfi. Dengan ikut rombongan ini saya berharap saya juga bisa ikut masuk dalam surga seperti anjing Ashabul Kahfi. Hanya dengan ikut-ikut Ashabul Kahfi juga dimasukkan dalam surga. Ini sifat yang perlu kita wujudkan dalam diri kita. Mahabbah dari lubuk hati yang paling dalam, bukan dari lidah saja. Saudara, uhibbuka fillah, aku cinta kamu karena Allah, di lidah, tapi di hati ada perasaan benci, itu enggak akan diterima oleh Allah. Dari lubuk hati yang kita katakan, dari lubuk hati yang paling dalam kita merasa bahwa setiap orang lebih baik dari saya, lebih utama dari saya hanyalah sampah, enggak ada nilainya, enggak ada harganya dalam usaha dakwah ini. Maksudnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Maulana Yusuf rahmatullah saat waktu di Madinah belum bayan, sebenarnya jamaah-jamaah yang mau berangkat ke negeri jauh, ke luar negeri ini. Sekarang usaha dakwah bergantung kepada kalian orang-orang lama. Kalau orang-orang lama mahabbah satu hati, maka dia akan menjaga usaha dakwah. Tapi kalau orang lama pecah hati, maka dia yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Matinya agama ini orang-orang lama yang akan bertanggungjawab. Karena pecah hati maka agama menjadi mati. Pertolongan Allah enggak akan datang. Hadirnya dirahmati Allah SWT. Kesatuan hati ini asas. Sering kita dengar ini, usul yang paling besar, usul yang paling utama adalah satu hati, mahabbah. Mahabbah di antara kita. Buktinya apa? Yang saling mendoakan. Ketika ketemu kita ucapkan salam, dari balik punggungnya kita doakan, setiap malam kita doakan teman-teman kita. Sempat doakan orang lain, umat kita doakan, tapi teman-teman seperjuangan kita enggak pernah kita doakan. Orang yang susah payah dengan kita, berangkat usuli dengan kita, panas kepanasan, enggak pernah kita doakan mereka. Hadirnya dirahmati Allah SWT, tanda mahabbah itu ya, saling mendoakan, saling ikram. Kemudian tadi dirahmati Allah SWT, juga tadi sudah disinggung bagaimana akhlak kita dengan keluarga kita, dengan istri anak kita. Bagaimana dengan sebab kita ikut usaha dakwah ini, kita menunaikan hak. Dunia ini tempat menunaikan hak. Maulana Ilyas rahmatullah katakan, dunia tempat untuk menunaikan hak. Kita tunaikan hak istri anak kita. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, semampu kita ada perhatian. Kalau kita sudah mampu meluangkan waktu 8 jam setiap hari, tolong yang 4 jam itu disisihkan untuk istri dan anak kita. Jadi 8 jam itu 4 jam untuk masjid, amalan dakwah, yang 4 jam untuk keluarga, untuk mendidik anak-anak. Para pendidikan anak-anak ini tanggung jawab kita. Dan sebagai orang tua itu bukan mudah. Ada 5 mata pelajaran yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita sebelum mereka menginjak usia balig. Bukan setelah usia balig, sebelum. Jadi ketika usia balig, mereka sudah menguasai 5 pelajaran ini. Yang pertama adalah tauhid ya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Pelajaran iman, pelajaran tauhid itu bukan dimulai ketika dia sudah balig, bukan. Sebelum balig, sehingga ketika balig imannya telah sempurna, yakinnya telah sempurna seperti para sahabat. Umur 13 tahun, 14 tahun mereka sudah sempurna imannya. Sehingga cita-citanya sudah akhirat, mengorbankan nyawa di jalan Allah menjadi mudah. Anak-anak kecil, bagaimana pemuda kita? Bagaimana sahabat sejak kecil cita-citanya bagaimana hidup saya untuk agama wahai ayah? Dimana hari ini anak-anak kecil mereka sibuk main-main, kemudian anak kecil cita-citanya dunia, tapi mereka cita-citanya sudah agama. Keyakin yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sifat ihsan. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sukhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innahu latifun khabir. Sifat ihsan, sifat merasa dilihat oleh Allah, dan setiap amal perbuatan kita di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sifat ini harus kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Kapan? Sebelum dia balik. Bertanggung jawab sebagai orang tua bukan mudah. Hari ini semua kita terserah sana uminya, terserah sana uminya. Di dalam Al-Quran itu ada dialog antara bapak-bapak dan anak-anak, orang tua dan anak-anak. Hanya dua tempat saja dialog antara ibu dan anak. Yang lain 14 tempat kurang lebih itu antara bapak-bapak dan anak-anak. Jadi dialog antara orang tua, bapak-bapaknya dan anak, bukan dengan ibu dan anaknya. Jadi dialog antara orang tua, ayah dan anaknya. Jadi yang mendidik adalah orang tua, ayah, bukan anak, bukan ibunya. Sementara hari ini kita, ini banyak takaza ini, sibuk ini, sehingga kita enggak ada waktu untuk anak kita. Kita bicara dengan anak kita juga seadanya, sebentar saja. Tolong perhatikan anak-anak. Kita ingin mereka meneruskan perjuangan dakwah ini. Kita ingin mereka nanti akan menjadi penerus kerja dakwah, dan mereka lah sebenarnya nanti akan menjadi pekerja dakwah. Kita ini sedang membangun, kita ini ibarat orang mau buat pabrik itu kita sedang bangun bangunannya. Pabriknya belum jalan. Kapan pabrik jalan? Ketika orang-orang yang membawa kerja ini mereka memiliki hakikat 6 sifat. Siapa yang kita harapkan? Anak-anak kita. Anak-anak yang sejak kecil gak ada fikir dunia, gak ada cita-cita dunia. Kita ini sudah sejak kecil fikirnya dunia, cita-cita dunia. Baru setelah umur 40 tahun, baru setelah umur 50 tahun kita kenal dakwah. Yang ingin kita siapkan anak-anak ini, anak-anak kita yang sejak kecil sudah cita-citanya agama, cita-citanya akhirat, inilah nanti yang kita harapkan akan membawa kerja dakwah. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah bagaimana kita membawa mendidik anak-anak kita dengan ibadah. Ya bunayya aqimish shalat. Bagaimana anak-anak kita ini dia punya kesadaran untuk ibadah, sehingga sholat gak perlu disuruh. Sementara keadaan kita hari ini, anak-anak kita SMA sudah kuliah, kalau gak disuruh gak sholat. Sudah SMA, sudah SMP kelas 3, kalau gak disuruh orang tuanya gak sholat. Masih disuruh saja, setiap waktu sholat itu disuruh. Jadi kesadaran ibadah belum tumbuh. Dan yang keempat adalah dakwah. Ya bunayya aqimish shalah wa amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Itu dakwah, menanamkan dalam diri anak-anak kita bahwa kita umat akhir zaman, tidak ada nabi lagi setelah nabi kita, kita punya tanggung jawab dakwah. Itu sejak kecil kita tanamkan dalam benak mereka bahwa kita nanti akan dakwah, akan pergi ke seluruh dunia mendakwahkan agama. Maksud hidup kita adalah dakwah. Itu sejak kecil dibentuk fikir zihin anak-anak kita. Dan kemudian yang kelima adalah akhlak. Wala tusair khadaka linnas wala tamshi bil ardi marahan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, dan akhlak ini pelajaran yang paling sulit, komoditi yang paling langka dalam dakwah, bahkan dalam Islam, bahkan di pondok-pondok pesantren. Akhlak ini pelajaran yang paling sulit, paling mahal. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, perlu perhatian yang serius dari para bapak terhadap anak-anaknya. gimana anak-anak ini menjadi anak-anak yang terbudi pekerti, akhlak yang tinggi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sisihkan waktu kita untuk anak-anak kita. Terutama anak-anak laki-laki, anak wanita apalagi, ya. Anak buat perempuan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan janji barang siapa diberi anak perempuan 3, kemudian dia dididik sehingga usia dewasa, setelah dewasa kemudian dinikahkan, maka dia dengan aku di dalam surga seperti jari tengah dan jari telunjuk. Maka ini fadilah bukan atas anak laki-laki tapi anak perempuan. Kemudian sahabat tanya, kalau 2 sama, kalau 1 juga sama, kalau enggak punya anak perempuan saudara perempuan, barang siapa diberi saudara perempuan kemudian dia ikut membantu orang tuanya dididik, dibesarkan sehingga setelah usia menikah dinikahkan, kemudian setelah menikah pun dipantau ada kurang apa, namanya dengan saudara. Maka kita dengan saudara harus yang baik, hari yang mulia. Di zaman Hajjaj ada satu keluarga, suami, saudara dan anak laki-lakinya ditangkap oleh Hajjaj. Maka sang wanita tadi datang minta supaya dibebaskan. Maka Hajjaj bertanya, kamu harus pilih salah satu, suami kamu, saudara laki-laki kamu atau anak laki-laki kamu. Maka wanita tadi mengatakan bahwa az-zauj mawjud wal aulad maulud wal akh mafqud. Dikatakan kalau suami saya bisa cari lagi, anak saya bisa lahirkan lagi, tapi kalau saudara laki-laki saya mau cari kemana? Orang tua kami sudah tidak ada, orang tua kami sudah wafat. Jadi saya minta supaya saudara laki-laki saya saja yang dibebaskan. Maka dengan sebab khusnul mu'asyarah dia, bagusnya mu'asyarah dia, maka akhirnya suaminya juga dilepaskan, anaknya juga dilepaskan. Saudara dia. Hari ini kita dalam dakwah hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan saudara kita harus baik hubungannya. Baik bukan berarti terus kemudian kita tunduk, tidak berani amar ma'ruf nahi mungkar, tidak berani untuk berbicara yang hak, bukan. Kita menunaikan hak-hak mereka, ikram kepada mereka. Maka dengan saudara kita harus tunaikan hak mereka, terutama saudara perempuan. Kalau ada punya saudara perempuan, maka ini juga satu ghanimah. Kalau kita berbuat baik kepada mereka, maka itu juga ada fadilahnya, ada keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bagaimana kita tingkatkan kekuatan doa kita. Seberapa banyak berusaha kita di siang hari, kalau malam hari kita enggak doa, enggak bangun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka usaha kita mentah. Usaha kita baru separuh. Bahkan kita sering dengar usaha siang hari itu hanya 10%. Usaha malam itulah yang 90%. Hari ini alhamdulillah, meskipun tidak banyak tapi bertambah. Halaqah bertambah, dulu Jakarta hanya berapa halaqah? Ya 4-5 halaqah saja Jakarta. Terus berkembang jadi 60, berkembang jadi 160 sekarang. Halaqah bertambah, ahbab 4 bulan bertambah, yang keluar IPB bertambah. Yang 4 bulan setiap tahun bertambah, jamaah 3 hari bertambah, jamaah masturah bertambah, semuanya bertambah alhamdulillah. Tapi yang bangun di malam hari tahajud dan menangis untuk umat, ini tambah tidak ada, tambah berkurang. Padahal itu yang sangat diperlukan oleh umat. Maka kita niat, kita azab malam jam 2, setengah 3 kita bangun, dan kita sholat dan doa setengah jam paling tidak, doa untuk umat. Kita nangis, teteskan air mata kita untuk umat. Itu yang diharapkan oleh umat hari ini. Kalau semua dai ini sudah jadi ahli doa, sudah luar biasa, beres yang mulia. Hari ini kita mengalami kebuntuan, soalnya kita sampai kita pusing, gak mudeng, sampai ahli tazkiyah juga ini mikir, gimana, kenapa ini enggak jalan-jalan usaha dakwah, kita kok seperti berjalan di tempat ini, malah cenderung menurun, makomi berkurang. yang 2 bulan sekarang berkurang, nanti misalnya akan datang 2 bulan lagi kurang lagi, nanti ini malah berkurang terus, ini kenapa? Seperti kita masuk ke dalam sebuah gang buntu ini udah. Nah, kita mau mundur gak bisa, mau maju gak bisa, dah berdiri di tempat. Itulah keadaan kita hari ini. Kenapa hadirin sekalian? Karena pintu langit belum terbuka, dan pintu langit akan terbuka hanya dengan tetesan air mata. Maka itu yang diperlukan. Bangun malam tahajud jam 2, setengah 3, jam 3 bangun. Sholat dan tadarruk di hadapan Allah. Dipin-dipin di hadapan Allah, merengek-rengek di hadapan Allah. Ilhah dalam doa. Ya Allah, pokoknya ya Allah. Seperti Rasulullah doa waktu malam Badar, ya Allah, pokoknya engkau harus tolong ini ya Allah. Kalau enggak engkau tolong ini, mereka akan binasa, maka enggak akan ada orang yang beribadah kepadamu hingga hari kiamat ya Allah. Jadi maksanya sampai seperti itu Rasulullah kepada Allah SWT. Ya Allah, pokoknya bagaimanapun ya Allah, bantu kami ya Allah, tolong kami ya Allah, turunlah kepada kami ya Allah. Semua usaha sudah kami buat ya Allah, tapi sulit menggenggam anak-anak muda, sulit menggenggam orang-orang Islam, sulit mengarahkan hati orang Islam ke masjid, sulit ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka malam bangun tahajud doa kepada Allah, doa sama-sama kita tingkatkan kekuatan doa kita. Insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan Allah beri taufik taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'mahu wa yuqafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli ma'ad wa nafsi ba'da bi kulli ma'ad billah. Ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Irhamna wa la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Irhamna wa la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. La ilaha illa Allahul Halimul Karim. Subhanallahi Rabbil Arshil Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir. لا تدع لنا اللهم ذنبا الا غفرته ولا هما ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مسافرا الا بلغته ولا عقيما الا رزقته ولا عيوبا الا سترته ولا ولدا الا اصلحته ولا ولدا الا اصلحته ولا ولدا الا اصلحته ولا ضعيفا الا قويته ولا جاهلا الا علمته ولا رزقا إلا بسطته ولا خيرا إلا عجلته ولا شرا إلا صرفته ولا حاجة من حوائج الدنيا وحوائج الآخرة يا لقريبا ولا نسأل إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم رزقنا برهم، اللهم رزقنا برهم، اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. يا معلم موسى عليه السلام علمهم، ويا مفهم سليمان عليه السلام فهمهم، ويا معطي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وما أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تثبت في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون فيك لومة لائم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asyik wa min ta'atika ma tubalighuna bi jannatik wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna wa maj'al tha'rana 'ala man dhalamana wa mansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka فينا ولا يرحمنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اعنا ولا تعن علينا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen, Pak.